Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Jumat 19 Februari 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Tuntutan dicabut, kasus Masinton dihentikan. Pria mengaku Nabi Isa harus diperiksa psikiater. Obama beri sanksi keras untuk Korea Utara. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menghentikan kasus dugaan pemukulan Dita Aditya oleh Masinton Pasaribu. Penghentian kasus itu karena Dita telah resmi mencabut laporannya. Kompas.com melansir, Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Agus Adrianto mengatakan dihentikannya pengusutan kasus ini berdasarkan pasal 75 KUHP. Ketentuan ini hanya berlaku bagi kejahatan yang bersifat delik aduan. Salah satunya adalah penganiayaan. Pencabutan oleh Dita dilakukan pada Kamis malam. Dia didampingi 4 orang bertemu dengan penyidik di Bareskrim Polri. Sederalun, kabar penangkapan pedangdut Saipul Jamil mengejutkan sejumlah pihak, tidak terkecuali Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu pun mendukung langkah pemerintah yang ingin menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang kebiri. Kompas.com melansir, Hidayat bahkan mendorong pemerintah bisa menjatuhkan hukuman lebih berat hingga pemberian hukuman mati kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Saiful ditangkap aparat kepolisian lantaran diduga mencabuli remaja pria kemarin. Korban berinisial DS itu diketahui masih berusia 17 tahun atau remaja di bawah umur. Sederalun, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan agar MUI menghadirkan psikiater untuk jari warga Kabupaten Jombang yang mengaku sebagai Nabi Isa dan menerima wahyu dari Tuhan. Kompas.com melansir, kondisi psikologi warga Dusun Gempol, Desa Karangpakis, Kecamatan Kabu itu perlu dipastikan sebelum pembahasan dia melangkah lebih jauh, seperti memiliki banyak pengikut atau dihakimi oleh kelompok masyarakat lainnya. Atas keyakinannya itu, Jari bahkan menantang MUI dan ulama untuk berdebat soal wahyu yang diterimanya. Jari mengklaim dirinya sebagai Isa kekasih Allah. Dari wahyu yang diterimanya terdapat dua kalimat syahadat dan ditambahi kata-kata Wa Isa Habibullah yang berarti Isa kekasih Allah. Dia menyebutkan bahwa gelar Isa Habibullah untuk membedakan antara Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa yang turun kembali ke bumi sesudah wafatnya Nabi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, Presiden Obama telah mendatangani perluasan sanksi baru terhadap Korea Utara setelah negara itu melancarkan tes rudal awal bulan ini. Korea Utara menolak untuk menghentikan program nuklirnya dan oleh karena itu rancangan undang-undang dengan mudah disahkan oleh Kongres. BBC Indonesia melansir, sanksi tersebut memotong uang yang dibutuhkan Korea Utara untuk mengembangkan hulu ledak nuklir miniatur dan rudal jarak jauh. RUU ini juga memungkinkan penggelontoran $50 untuk mendukung program kemanusiaan dan mengirimkan siaran radio ke Korea Utara. Korea Utara baru-baru ini menembakkan roket jarak jauh yang disebut analis sebagai tes teknologi rudal yang dilarang. Sederalun, pemerintah Indonesia kembali gamang dengan penerapan program hilirisasi yang sedianya dilaksanakan mulai 2014 atau sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. CNN Indonesia melansir, hal ini setelah penerapan program tersebut molor hingga 2017 dengan ditandai oleh terbitnya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri. Kali ini pemerintah kembali membuka opsi terkait wacana relaksasi ekspor untuk semua jenis biji mineral maupun produk hasil olahannya termasuk konsentrat. Menteri SDM Sudirman Said mengatakan, relaksasi ekspor untuk semua jenis biji dan produk mineral dimungkinkan apabila pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Minerba disetujui oleh pemerintah dan jajaran Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat. Saudara Lun, seorang polisi kembali tewas saat mengejar gembong teroris Santoso alias Abu Wardah di Poso, Sulawesi Tengah. Namun, kali ini polisi tewas bukan karena ditembak namun karena kondisi cuaca yang buruk. Kompas.com melansir. Kepala Korps Brigade Mobil Brigadir Jenderal Murad Ismail mengatakan cuaca buruk membuat kondisi tubuh polisi bernama Ajun Komisaris Freddy Manhutu itu menurun. Dia meninggal karena asam lambung tinggi. Di puncak dingin dan kesehatannya drop. Hingga hari ini anggota Polri yang lain masih mencoba mengevakuasi Freddy dari pegunungan. Upaya evakuasi sebenarnya sudah dilakukan sejak kemarin menggunakan helikopter, namun cuaca buruk menggagalkan upaya tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 19 Februari 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.